Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya cara bertayamum kalau lagi haid, Pak. Kalau pas kita haid, apa selesai haid tapi nggak ada air, apakah sama dengan kita bertayamum kayak apa junub? Sama, Bu. Sama persis. Ya. Tayamum hanya itu aja. Hadis Ammar bin Yasir. Ya, ya sama-sama, Bu. Ustadz, saya mau menanyakan, apabila kita dalam keadaan haid, suami menginginkan dan sudah ditunaikan, tetapi tidak mendekati ke vagina, apakah istrinya juga? Gimana gimana? Apabila kita dalam keadaan haid, tetapi suami menginginkan dan sudah ditunaikan, tetapi tidak mendekati ke vagina, apakah istri juga harus mandi junub? Ah, jadi nggak ada itu ya? Ini dan itu. Iya, terima kasih. Nggak ada, nggak ada. Istri tetap harus mandi. Nggak, sebelumnya mandi apa nggak dia? Kan jadi, istri bersih dari haid. Iya, belum. Oh, belum bersih. Jadi, ini okay. Pertanyaan dari Ibu Novi di Qatar. Jadi sepertinya nih istrinya masih dalam keadaan haid. Tetapi mungkin. Nggak masalah, nggak masalah. Hanya Aisyah pernah ditanya, lakukan apa saja kecuali berhubungan intim. Jadi bebas. Ya, sebenarnya satu arah ini Pak Ustadz, jadinya ya berarti boleh ya? Boleh, boleh, boleh, oh, jelas. Ya, ya. Boleh. Pertanyaannya tentang yang kemarin Ustadz bilang tentang kalau kamu tidak merasakan bahagianya di dunia, kamu tidak akan merasakan bahagianya di akhirat. Ya. Saya ada titipan pertanyaan dari teman, memang agak berat kasusnya. Dia menikah dengan seseorang yang sudah cukup lama gitu ya, sudah cukup lama. Terus 4 tahun terakhir ini suaminya adiksi dengan narkoba dan sudah dicoba pengobatan sudah berkali-kali, balik lagi seperti masalah klasik dengan narkoba. Nah, pertanyaannya adalah si istri ini sudah mulai cukup lelah gitu dengan kondisi dia harus dia yang harus datang ke pengobatan karena mereka berusaha supaya orang tua si laki-laki tidak sampai orang tua kedua belah pihak sama-sama tidak tahu. Karena kalau orang tua perempuan tahu, dia sudah pasti akan diminta untuk cerai. Nah, sebetulnya kondisi saat ini sedang dalam masa pra penyembuhan. Tetapi akibatnya jadi beban finansial, beban itu ditimpakan kepada si perempuan. Kemarin-kemarin dia sudah sempat berusaha untuk mengajukan perceraian, tapi dia bingung bagaimana hukumnya di Islam jika suami itu sebetulnya, jika dia tidak dalam kondisi teradiksi, dia tidak melakukan sesuatu yang membahayakan dia dan anak-anak. Artinya dia masih bisa bersabar. Tetapi kadang-kadang kalau ada masalah yang muncul, dia jadi susah untuk merasa berbakti kepada suaminya. Dalam kasus seperti ini gimana? Mungkin saya mau berpikir juga, mungkin tidak hanya kasus narkoba juga, mungkin kita kadang-kadang menghadapi suami yang sikapnya belum, mungkin belum menuntut ilmunya, masih kurang atau gimana, sehingga pada saat istri kecewa itu sulit untuk merasa dengan ikhlas berbakti kepada suami. Nah, jatuhnya seperti itu dosa atau bagaimana, Ustaz? Iya, terima kasih. Halo, salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Masalah suami yang kecanduan narkoba lalu ada efek domino dalam kasus ini, saya tidak berani bicara terlalu jauh dalam kasus-kasus seperti ini kecuali kita dapat info dari dua arah, kan gitu ya. Dan kaidah usul fikih menyatakan al-hukmu 'ala syai'in far'un 'an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu setelah kita mengetahui masalahnya secara komprehensif. Dan salah satu hal yang paling susah untuk diketahui secara komprehensif itu masalah rumah tangga. Karena Nabi mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib dalam hadis riwayat Abu Daud, "Wahai Ali, janganlah Anda menghukumi sebuah kasus pertikaian sampai Anda mendengar dari kedua belah pihak." Nah, kalau dalam kasus rumah tangga, kita harus dengar dari istrinya, baru kita dengar dari suaminya, baru kita bisa katakan rekomendasinya Anda cerai atau pertahankan fight dan seterusnya. Terlebih lagi, masalah rumah tangga itu kan jangan dilihat di episode terakhirnya, kita harus lihat dari episode pertama. Gimana si suami, gimana si istri. Atau mungkin ada beberapa kasus di Jakarta, suaminya pakai narkoba karena istrinya yang bermasalah, jadi pelariannya narkoba. Terus ketika istrinya gak terima, menyampaikan masalah dari sudut pandang istri, akhirnya yang jadi pesakitan hanya suami. Jadi saran saya sih, masalah-masalah seperti ini benar-benar dikonsultasikan secara dalam kepada seorang ahli ilmu agar keputusan hukumnya tuh gak salah. Tapi kalau misalnya ditanya sesimpel atau secara teori dengan jawaban simpel, suami apa namanya narkoba, terus dia tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai suami, khususnya ketika dia sedang kecanduan atau lagi sakau gitu ya, dan terlebih lagi beban itu dibebankan oleh kepada pundak istri, ya jelas kalau kita bicara simpelnya aja, perceraian diperbolehkan dalam masalah ini. Karena hak istri tidak ia dapatkan. Hak istri tidak ia dapatkan, dan itu hak yang prinsip, hak nafkah, hak dididik, hak diayomi, dan diajarkan agama dan seterusnya. Tapi kan enggak sesimpel itu gitu loh, bicara atau nyuruh orang cerai. Jadi kita harus pelajari dan coba evaluasi diri, gimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Lalu apakah hak suami kita sudah kita berikan, dan apakah masalah suami ini pure kesalahan dia atau mungkin kita punya andil dari kesalahan tersebut. Lalu ketika suami kita jatuh ke jurang ini, kan enggak fair juga kalau kita cuci tangan lalu minta cerai. Jadi saran saya sih evaluasi diri dulu, lalu konsultasikan ke ahli ilmu, dan kalau bisa melibatkan suami itu lebih bagus, dan yang ketiga baru dicarikan solusinya. Itu poin. Poin yang berikutnya, ada salah satu kaidah dalam bab rumah tangga, nanti kita akan masuk ke bab rumah tangga ya, di daurah-daurah kita. Sebuah kaidah yang disampaikan oleh para ulama fikih seperti Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, bahwa saat kita memenuhi hak suami kita, jadi ketika kita memenuhi hak suami kita, maka itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hubungan transaksional. Gitu loh. Jadi ini bukan hubungan transaksional. Aku dapat biasanya yang jadi masalah kan demikian. Orang berpikir ini hubungan transaksional. Makanya kan kalau saya itu ngisi kajian ibu-ibu di Jakarta, itu biasanya ada pertanyaan wajib gitu ya. Misalnya saya bilang apa, istri yang soleh itu begini, begini, begini, begini, begini. Nanti pasti ada pertanyaan tuh, Ustadz, kami udah tahu bahwa istri itu harus taat, harus berkhidmat, harus melayani, harus menservis. Tapi taat sama suami yang seperti apa, Ustadz? Kan gitu ya biasanya ya. Kan gitu ya. Saat seperti apa? Ini yang di rumah nih begini gitu loh. Enggak pantas banget ditaati, enggak pantas banget dilayani. Dia kasar, dia enggak kasih nafkah, dia sibuk dengan urusannya. Itu sering banget tuh pertanyaan demikian. Nah, pertanyaan ini keliru, dari substansi keliru. Kenapa demikian? Karena ketika Anda berkhidmat kepada suami, taat kepada suami, melayani suami, itu ibadah. Bukan transaksional gitu loh. Kalau suami kasih ini baru saya baik. Kalau suami traktir kita baru kita berikan yang diinginkan. Bukan demikian hubungan suami istri. Ketika suami memberikan hak istri atau istri memberikan hak suami, itu ibadah. Terlepas dari suami Anda seperti apa, berikan haknya. Terlepas istri Anda seliar apa mungkin, kasih haknya. Kalau Anda enggak, kalau memang itu, maka pintu perceraian yang alasannya. Ini kan rumah tangga kan sebuah konsekuensi dari rumah tangga kan konsekuensi dari sebuah keputusan. Oh, nggak ada yang maksa Anda nikah sama dia kok, kecuali Anda Siti Nurbaya. Ada yang namanya Siti Nurbaya kan? Nggak ada kan? Jadi sekali lagi, ini konsekuensi dari sebuah keputusan. Maka Anda harus fight dulu. Jangan dikit-dikit kecewa, melayaninya nggak sepenuh hati Pak Ustadz. Nggak bisa seperti ini. Walau ta'ala mungkin itu. Saya lanjutkan pertanyaan dari WhatsApp ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz, bagaimana ketika kita haid masuk saat waktu sholat? Misal ketika waktu zuhur kita haid, kemudian ketika bersih masuk sholat maghrib. Apakah kita mengganti sholat zuhur tersebut ketika sholat maghrib? Bagaimana mekanismenya? Jazakallah khair. Iya, terima kasih dari Ibu Dinda. Gimana nih Bu? Menurut Ibu-Ibu gimana? Pengalaman selama ini apa? Paham ya pertanyaannya? Contoh gini deh. Kita haid jam 1 gitu lah. Nah, pada saat kita haid jam 1 hari Selasa ini, kita belum salat duhur gitu. Kita belum salat duhur lagi, asik makan-makan gitu. Rencananya habis makan-makan 5 menit lagi salat, tapi keburu datang haid. Nah, pas bersih apa gimana nih salat duhur kita? Kan kita udah masuk waktu. Sudah masuk waktu, terus kita tunda pelaksanaannya, akhirnya keburu haid. Nah, pertanyaannya apakah kita membayar salat duhur tersebut dan caranya gimana? Ya, coba saya tanya ibu-ibu dulu nih. Ini kan praktisi semua nih. Gimana ibu-ibu praktek selama ini menjawab? Gimana? Nah, ibu-ibu coba. Ibu Uke. Ayo. Gak perlu apa nih Bu? Kenapa Bu? Tapi kan udah masuk waktu Bu, karena kita nunda jadi kita gak sholat. Mungkin ada pendapat dari yang lainnya. Silakan Bu Debbie. Di kodo sholat zuhurnya pada waktu setelah bersih. Terus enggak, ini enggak usah pakai pendapatan, prakteknya aja langsung gimana sih? Ibu-ibu kan, siapa di antara ibu-ibu di sini yang begitu detik pertama adzan asar langsung sholat gitu? Kan biasanya kan kita tunda sebentar dan itu kan masih di. Nah, gimana ketika kita belum sholat udah haid? Nah, selama ini sikap kita gimana? Coba. Di kota tuh Bu Ade, di kota. Terus siapa lagi nih? Bu Oci. Di kota juga. Bu siapa lagi nih? Mbak Nur. Mbak Nur, Bu Nur, Bu Nur. Bu Nur ya. Dari segi wajah, maaf ya. Lebih senior sampai kan. Gimana Mbak Nur? Bener kok mikirnya lama banget bener. gitu. Lupa. Bu Lurah, Gubra. Bu MC. Ya, terima kasih. Jazakallah khairan. Jawabannya memang terjadi perbedaan pendapat di tengah-tengah para ulama. Namun walau talam bisawab, yang lebih sesuai dengan dalil dan praktek pada zaman Nabi itu tidak mengqadha. Kenapa demikian? Karena tidak ada perintah dari Nabi untuk mengqadha. Kaidah usul fikih menyatakan al-qadha yahtaju ila amrin jadid. Mengqadha itu butuh dalil yang spesifik gitu loh. Karena kalau enggak ada kalau tidak ada dalil, kita tidak boleh mengqadha. Makanya kan, contoh, dalilnya apa? Hadis Bukhari. Kita butuh dalil. Saya nggak butuh nama ustadz. Saya butuh dalil. Aisyah pernah didatangi oleh seseorang. Terus Aisyah ditanya, apakah wanita yang haid harus mengqadha sholatnya ketika dia nggak sholat pada saat dia haid? Kata Aisyah, beliau bertanya balik, aharuriyatun anti, Anda ini orang khawarij ya? Karena fikih khawarij, khawarij itu sekte ekstrim yang suka mengkafirkan, suka membunuh gitu ya. Salah satu fikih khawarij, wanita yang haid dia wajib mengkodok sholatnya sebagaimana dia mengkodok puasa. Jadi ketika ditanya begini, Aisyah balikin, Anda khawarij ya? Kata si wanita ini, enggak, saya memang enggak ngerti gitu loh. Lalu Aisyah menjelaskan, kunna nu'mar biqada'i shaum walam nu'mar biqada'i shalah. Kita dulu di zaman Nabi itu diperintahkan mengkodok puasa, tapi kita enggak pernah diperintahkan mengkodok salat. Dari sini keluar kaidah fikih bahwa kodok butuh dalil. Kodok butuh dalil. Kalau tidak ada dalil, kita tidak boleh memerintahkan orang untuk mengkodok. Nah sekarang sesimpel ibu pikir simpel aja, mungkin tidak kasus ini itu tidak pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Gak mungkin, pasti terjadi. Pasti terjadi ada seorang wanita dapat haid jam 1, dapat haid jam 4, dapat haid jam setengah 7, sudah masuk waktu sholat, dia belum sholat. Tapi Nabi gak pernah memerintahkan mereka untuk mengqadha. Tidak ada satupun hadis masalah ini. Tidak ada. Oleh karena itu, karena tidak ada dalil untuk mengqadha, maka kembali kepada hukum asal, tidak ada qadha. Tidak ada qadha. Walaupun dia sengaja, Pak Ustadz, dia kan dia udah tahu nih, zuhur tuh jam 12 lah misalnya. Kenapa dia tunda sampai jam setengah 3? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ilmu usul fikih ini dinamakan wajib muwassa'. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada ibu-ibu sekalian untuk salat zuhur dari jam 12 sampai jam 3 misalnya. Jadi yang kasih waktu itu bukan ustadz tapi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia menunda hal yang masih diperbolehkan walaupun kurang afdol. Saya ingin bertanya, sholat di awal waktu hukumnya apa buat ibu-ibu? Wajib atau sunnah? Sunnah ditekankan, tapi nggak wajib. Ustaz, tapi kan kita nggak boleh mengakhir-akhirkan waktu sholat. Betul. Artinya adalah kita nggak boleh, kita tidak boleh punya kebiasaan mengerjakan sholat di detik-detik terakhir. Karena Allah berfirman, فَوَيْلُ لِمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ sahun, celaka orang-orang yang sholat. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang lalai dalam mengerjakan sholat. Jadi menunda sholat di akhir waktu sampai akhir waktu hukumnya boleh kecuali dijadikan kebiasaan. Karena Allah yang memberikan space waktu. Makanya dalam ilmu usul fikih gini loh bu, dalam ilmu usul fikih ibu wajib sholat duhur jam berapa? Dalam ilmu usul fikih, ibu wajib sholat duhur itu di menit dimana kalau ibu tidak takbiratul ihram, ibu nggak dapatkan sholat duhur. Jadi kalau ibu nggak dapat satu rakaat waktu sholat duhur sudah lewat. Contohnya sekarang asar jam berapa? 4:15. Ibu kalau ibu sholat satu rakaat ibu butuh berapa menit? 15, 10? Oh, kelamaan ya? Satu rakaat? Hah? 2 menit? Cepat ya, Masya Allah ya. Luar biasa. Udah hafal ya? Jadi ngelotok kok, bacanya cepat. Masya Allah. Berarti, ibu wajib sholat itu jam 4:17. Itu wajib. Kalau ibu nggak takbiratul ihram jam 4:17, maka ibu nggak dapat sholat duhur. Karena parameternya rokaat. Man adraka rokaat, faqad adraka sholat. Barang siapa mendapatkan satu rokaat, maka dia mendapatkan sholat. Dia mendapatkan sholat. Jadi, dalam ilmu usul fikih, waktu wajib sholat adalah menit. Jika ibu tidak takbiratul ihram, ibu tidak dapatkan satu rakaat di waktu sholat tersebut. Sebelumnya itu sunnah saja, tapi semakin segera semakin besar pahalanya. Nah, jadi ibu menunda ke waktu yang masih diperbolehkan. Maka ketika qadarullah sebelum sholat sudah jatuh haid, maka tidak ada masalah sama sekali, karena tidak ada kelalaian yang bersifat maksiat di sana. Berarti enak banget Pak Ustadz kalau nggak disuruh qadha, nyesel saya sholat. Loh, kok nyesel saya sholat? Bu, jangan salah loh. Ketika kita mengatakan tidak ada qadha, berarti ketika seorang wanita tidak sempat mengerjakan sholat zuhur karena keburu haid, maka dia nggak dapat pahala sholat zuhur pada saat itu. Sudah selesai, pahalanya nggak dapat. Rugi, gitu loh. Makanya disinilah peran bagaimana kita harus sholat di awal waktu untuk jaga-jaga gitu loh. Mungkin itu mulai terlambat. Karena kita butuh dalil, nggak ada dalil masalah ini. Ya ibu-ibu ada yang pertanyaan lagi nih. Menyambung yang tadi sholat itu, kalau nggak salah kita dapat semua. Hadis apa apa sih Mbak Uko yang kalau pas datang haid pas di akhir siang ya, di akhir siang atau di akhir malam, terus pas bersih sholat yang kita tinggalkan itu itu hadis. Tapi hadisnya itu di akhir siang dengan di akhir malam. Iya, jadi kalau misalnya misalnya kita keramas mandi suci pas isya, yang itu di qadha. Gimana? Hadis itu aja udah hadis. Enggak, itu bukan tuh hadis, Bu. Apa itu ya? Call-nya Syekhul Islam. Menjamak kan, karena dua apa namanya dikiaskan ke waktu salat jamak. Bahwa waktu zuhur di saat uzur itu sampai maghrib dan maghrib sampai detik terakhir salat isya. Ya kan begitu kan? Itu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Gimana kesimpulannya, Bu? Ya berarti ya saya jadi misalnya keramas hari keramasnya pas isya itu maghribnya itu di qadha di isya begitu loh. Gimana? Gimana diulang? Misalnya kita mandi bersihnya selepas haid, kita mandi bersih pas isya. Berarti kan maghrib kita enggak sholat tadi. Nah, kita sholat maghrib dulu baru isya. Di waktu isya. Maghrib dulu waktu isya, waktu isya. Iya, di jamak berarti itu gimana? Apakah kita sholat bersihnya di waktu isya aja, udah kita sholat isya aja, atau misalnya kita bersihnya di waktu asar? Berarti zuhur kan kita enggak sholat ini. Nah, pas asar itu kita sholat zuhur dulu baru sholat asar. Pas iya. Kita masih belum bersih di zuhur, kita sholat di asar. Enggak, maksud jadi kan sholat zuhur dan asar itu dianggap satu waktu kan? Dianggap benar enggak sih? Dianggap satu waktu karena ini hak di waktu uzur. Dan haid dikaitkan dengan waktu uzur. Jadi sebagaimana kalau kita belum sholat duhur jam 5, ketika kita safar maka kita wajib sholat duhur. Benar gak? Nah tapi dalilnya apa Bu? Gitu loh. Iya ada pertanyaan lambung dari Tainunung, saya bacakan ya. misalnya ternyata darah haid sudah bersih dari waktu zuhur, lalu baru mandi setelah masuk asar, apakah harus mengkodo atau hukum yang sama juga berlaku seperti yang sedang dibahas? Yang tadi kan? Iya, yang tadi. Mana dalilnya? Jadi belum move on ini. Belum move on. Ini masih perdebatan. Mana? Enggak, intinya gini loh, intinya agama, dalam agama kan kita open minded. Kalau ternyata ibu bisa kasih saya dalil, ya sudah saya ikut ibu. Simpel aja. Saya coba bacakan, fatwanya Imam Ahmad bin Abdul Halim ya. Wal anzar fi dalil madhhabu Abi Hanifah wa Malik annaha la yalzamu syai'an li anna al-qada innama yajibu bi amrin jadid. Pendapat yang lebih tepat adalah pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik. Kenapa demikian? Karena mengqadha itu tidak bisa dilakukan sampai ada dalil yang khusus atau spesifik. La amrun huna yalzamuha bil qadha. Dan tidak ada dalil seperti itu. Wa li annaha akhirat ta'khiran jaizan ghairu mufarrid. Karena wanita tersebut menunda sholat di waktu yang diperbolehkan. Dan dia tidak dikategorikan orang yang lalai karena dia menunda di waktu yang dia diperbolehkan. Jadi itu kesimpulan dari Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim. Pak Ustadz, ini berkaitan dengan kemarin masalah menyekolahkan anak ke... Sebentar, yang ibu ingat itu hadis atau ucapan ulama? Ya, sahabat kan mau coba cek dulu. Karena memang saya akui bahwa pendapat yang menyuruh qadha itu pendapat mayoritas ulama. Mayoritas. Tapi jadi masalah mana dalilnya gitu loh. Ada dalilnya enggak gitu loh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan kemarin ditanyakan Bu Ade masalah menyekolahkan anak keluar gitu ya Pak Ustadz. Mm-hmm. Apakah kalau bila anak itu perempuan tetap harus kita sebagai orang tua, sebagai mahramnya menemani atau bagaimana? Ini sebenarnya titipan pertanyaan Pak Ustadz. Mereka punya anak perempuan yang ingin sekali bersekolah di luar, nah mungkin di negara kafir, tapi orang tuanya dilema gitu antara mau mengasih izin tapi harus kepentok masalah mahram tersebut Pak Ustadz. Jadi kalau mau diikuti berarti si sang ayah harus menemani atau bagaimana baiknya Pak Ustadz? Iya, terima kasih jazakallahu khairan. Yang pertama, masalahnya gak sesimpel masalah mahram sebagaimana yang ditanyakan oleh Bu Ade kemarin hafizahullah. Yang jadi masalah adalah bagaimana, apa ilmu yang dia pelajari, apakah memang harus ke negeri non-muslim, dan yang kedua, kualitas iman dan takwa anak tersebut, sehingga dia bisa membentengi dirinya dari hal-hal yang sifatnya syahwat dan syubhat, dan yang ketiga, bisakah dia menampilkan syiarnya di sana? Artinya bisa nggak dia pakai jilbab di sana? Bisa tidak dia menunjukkan identitas dia sebagai seorang muslimah di sana? Kalau hal-hal demikian tidak bisa terwujudkan, maka mau ditemenin ayahnya, ibunya, maka tidak memungkinkan. Terus yang berikutnya gini loh Bu. Saya pribadi nggak tahu ya kalau orang anggap fundamental atau enggak, tapi kalau bagi saya sangat suka atau sangat cocok dengan statement para ulama al-umum madrasatun idza a'dadta jilan thayyibal a'raq. Seorang ibu adalah madrasah. Jika Anda persiapkan, maka Anda baru saja mempersiapkan generasi rabbani yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya pribadi, kalau kita punya anak perempuan, bahwa tugas utama kita adalah mencetak calon ibu yang handal sebelum mencetak calon sarjana teknik sipil atau calon arsitek atau calon guru bahasa Inggris dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena yang pertama, betapa banyak wanita yang sekolah, saya nggak mengatakan sekolah tinggi-tinggi ya, karena bagus sekolah tinggi, tinggal faknya tuh apa. Tapi banyak wanita yang mengambil fak ini dan itu, tapi pada akhirnya mayoritas waktunya ketika dia menikah dihabiskan untuk menjadi seorang ibu, dan dia nggak ngerti ilmu sama sekali bagaimana jadi seorang ibu. Jadi yuk, waktu tuh sedikit, waktu sedikit, kemampuan kita terbatas, sedangkan tanggung jawab kita besar. Kenapa nggak kita melakukan, kita memperhitungkan sekarang prioritas? Yang pertama kali, sudahkah kita tahu kaedah menjadi seorang istri, lalu kaedah menjadi seorang ibu, dan bagaimana mempelajari seluruh masalah dari A sampai Z tentang seorang anak. Kalau kita bisa lakukan hal tersebut, maka barulah kita berpikir untuk menggarap bidang-bidang yang lain. Tapi kalau enggak, sia-sia gitu loh. Atau enggak efektif. Tidak efektif. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan. Betapa banyak wanita cerdas sekali dan keluaran universitas atau sekolah tinggi atau universitas ternama, baik di tanah air atau di luar negeri, tapi nggak bisa menyikapi dengan benar ketika anaknya itu nakal, anaknya itu pengen main, anaknya itu nangis, anaknya itu rewel. Kan begitu. Simpel saja, betapa banyak orang tua memberikan anaknya gadget agar anaknya itu tidak nangis. Orang tua bisa kasih anaknya gadget, bukan gadget dia dikasih anaknya, tapi memang dibelikan. Dibelikan iPad, dibelikan iPhone 6 gitu. Kira-kira tuh orang tua yang pendidikan bawah atau pendidikan tinggi? Pendidikan tinggi, tapi coba aja tanya Bu Ade, kira-kira tepat gak cara seperti itu? Keliru. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, prioritas lah, skala prioritas ini penting. Gitu loh. Sebelum kita bicara macam-macam, dan ini kan peran orang tua untuk menjelaskan tantangan terbesar apa di kemudian hari. Kalau anak-anak mah nggak ngerti, anak-anak ikutin tren, anak-anak hanya ngelihat lingkungan, anak-anak lihat teman-temannya, anak-anak lihat kakaknya mungkin. Kita yang harus menjelaskan gini loh, masa depan Anda tuh kemungkinan kesini kesini kesini kesini. Kecuali kalau kamu nggak mau nikah, jadi kamu siap jadi jomblo abadi gitu ya. Oke, silakan. Tapi kalau Anda ingin nikah, realistis lah gitu. Anda sudah mengerti belum bagaimana mencetak anak yang soleh dari hari pertama sampai hari dimana ia balik. Dan itu PR-nya banyak loh. PR-nya luar biasa. Dia harus, untuk menjadi seorang ibu, dia harus tahu rukun iman dan konsep yang benar tentang rukun iman. Dia harus tahu rukun Islam. Dia harus tahu ibadah-ibadah sehari-hari. Dia harus tahu akhlak yang mulia. Karena fakidu syala yu'ti, orang yang gak tahu gimana dia ngasih. Orang yang gak punya duit gimana dia bisa bersedekah. Lalu dia harus mengcombine antara ilmu agama klasik dengan aktualisasi pada hari ini. Oh, itu juga ribet gitu loh. Dia harus mungkin pelajari beberapa poin-poin dasar dalam masalah psikologi anak gitu. Dia harus baca sana, baca sini, ikut training sana, ikut training sini. PR banyak. Lalu Anda sibuk dengan hal tersebut. Jadi sekali lagi, dan hadirin sekalian, Nabi mengatakan wal mar'atu ra'iyatun wa mas'ulatun an baiti zawjiha wa auladihi. Wanita itu pemimpin dalam masalah rumahnya dan anak-anaknya. Jadi tanggung jawab kita sebagai wanita di hari kiamat, kita akan ditanya tentang rumah. Kita enggak akan ditanya tentang kantor. Kita gak akan ditanya tentang tata kota rumah, ditanya buat apa kita sibuk ngurusin kota orang, rumah kita berantakan. Jadi Allah akan tanya tuh, kalau kamar mandi gak pernah disikat, itu istri kena. Kalau misalnya kamar itu berantakan, kalau tamu masuk gak bisa bedain mana dapur, mana kamar tidur, karena oven ada di atas kasur, celemek ada di atas kasur, Itu ditanya istri tersebut. Lalu anak-anak tuh tanggung jawab ibu, ditanya habis-habisan. Kenapa anak-anak begini? Kenapa begini? Kok polanya demikian? Jadi hadirin, kalau saya bukan melarang, tapi yang ini udah tahu belum? Kalau ini belum tahu, kenapa Anda bicara sesuatu yang masih menerawang? Masa depan itu gak ada yang pasti. Tetapi paling tidak seorang wanita, dia akan punya anak. Terus anaknya mau diasuh siapa? Dia yang harus berada di saf terdepan. Ya udah ini dulu deh gitu loh. Sebelum kita bicara hal-hal lain. Mungkin itu. Pak Ustadz, menyambung pertanyaan sebelumnya, ini dari Ibu Nunung. Sepertinya beliau mungkin ini dalilnya ya, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Saibah, Ibnu Munzir dalam Al-Watsa 2243 Al-Baihaqi 1387. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ia berkata, jika wanita haid suci sebelum tenggelam matahari, maka ia tetap harus mengerjakan sholat zuhur dan asar. Jika ia suci sebelum fajar, waktu subuh, maka ia tetap mengerjakan sholat maghrib dan isya. Begitu. Tidak ada hubungannya dengan kita. Tidak ada ya. Beda konteks. Beda ya. Konteks kita bagaimana dengan seorang wanita yang dapat haid sebelum kita mengerjakan sholat di waktu tersebut. Sebelum sholat di waktu tersebut, itu pembahasannya seperti yang tadi Bu Oci bilang, beda kasus gitu loh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pendapat mayoritas para ulama. Mayoritas para ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu mengatakan hal yang sama. Sebagaimana ini fatwa Abdurrahman bin Auf, betul tidak? Kan dari Abdurrahman bin Auf ya, Ibnu Abbas, Abu Hurairah. Dan ini dalil memang cukup kuat. Tapi ini bukan sabda Nabi, ini pendapat sebagian para sahabat. Makanya Imam Abi Syaibah kan itu sebuah kitab hadis yang biasa meriwayatkan dari hadis-hadis tentang sahabat. Jadi kalau itu kan riwayat Abdurrahman bin Auf kan? Iya. Dan bukan hanya Abdurrahman bin Auf yang berteman demikian. Abu Hurairah juga. Ibnu Abbas juga. Secara kekuatan hukum cukup kuat, tapi lagi-lagi tidak ada hadis dari Nabi SAW. Itu yang menjadi khilaf para ulama tuh di sana. Tidak ada hadis dari Nabi SAW menjelaskan masalah itu. Sedangkan masalah ini itu masalah yang urgent banget gitu loh. Masalah sholat loh. Ibu tahu kan maksud ucapan Abdurrahman bin Auf? Jadi kalau ibu bersih jam 5 sore, maka ibu harus sholat zuhur dan asar di waktu tersebut. Terus kalau ibu bersih jam 9 malam, ibu harus maghrib dan isya. Sekali lagi, ada 3 sahabat yang berfatwa demikian, tapi walau talam isabs, dan ini mayoritas pendapat para ulama, hanya saja saya belum puas 100% karena untuk masalah seberat, sehebat, seurgen sholat, kita butuh hadis gitu loh. Kita butuh hadis, dan kalau tahu nggak ada hadis masalah itu. Nggak gini loh. Pertama kan masalah merasa bersalah itu subjektif. Kalau kita mengikuti perasaan bersalah, itu pertanyaannya perasaan bersalahnya siapa? Karena sebagian pihak juga tenang-tenang aja tuh. Artinya misalnya ada yang lain, mungkin ada sebagian wanita tuh kurang setuju dengan pendapat Bu Ade, misalnya demikian. Karena perasaan bersalah tuh subjektif. Ada orang ninggalin anaknya 30 tahun gak ditengok-tengok, tenang-tenang aja, santai-santai aja. Artinya perasaan bersalah subjektif. Itu yang pertama. Yang kedua, gini loh. Ketika kita menunda waktu sholat karena sesuatu hal, yang udzur mungkin, misalnya kita belum sampai rumah, kita belum ini, terus ada hal yang memang harus kita kerjakan, qadarullah haid, maka insya Allah kita tercatat sebagai orang yang mengerjakan sholat. Tapi kalau kita sengaja santai-santai, gak ngapa-ngapain, ya itu resiko Anda. Sama kan, simpel aja deh, gak usah bilang haid. Kalau kita meninggal, dosa gak? kita qadarullah kita meninggal jam 1:30, kita belum salat zuhur, dosa apa enggak? Enggak dosa, tapi Anda kehilangan pahala salat zuhur, dan itu resiko Anda. Kenapa Anda tunda sampai 1:30? Kecuali kalau Anda menunda karena ada sesuatu, harus ngurus anak, anak enggak bisa ditinggal, anak harus makan, maka kita tercatat sebagai orang yang mengerjakan salat karena ada uzur syar'i. Jadi kiaskan dengan hal-hal yang lain, seperti misalnya kita meninggal dunia dan seterusnya. Jadi kalau memang kita sengaja nunda-nunda, ya pantas ketika kita merasa bersalah karena ada yang nunda kok gitu loh. Padahal Anda bisa sholat dari 10 menit yang lalu, 15 menit yang lalu. Dan semoga merasa bersalah itu kan selama disikapi dengan baik justru akan menjadi power kita, Bu Ade. Artinya pokoknya mulai besok, bulan depan saya gak boleh gini lagi nih, saya harus fight, pokoknya saya harus sholat di awal waktu, saya gak mau ngulangin lagi. Tapi justru mungkin kalau kita balik logikanya, kalau kita buka pintu qadha, nanti juga bisa diqadha. Santai lah kan gitu ya. Jadi menurutnya mungkin itu ya. Sambil ibu-ibu merilaut dari Ustaz tadi, saya bacakan dari grup dulu ya. Pertanyaan dari Ibu Novi di Cina. Kalau di Cina, Bu? Iya. Iya. Sampai ke Cina, Pak. Iya, sampai ke Cina, Masya Allah. Mau ke sana, Pak? Di sini panas. Kalau menghantarkan jenazah non-muslim, khususnya untuk ibu-ibu, apakah diwajibkan juga untuk mandi? Mengantarkan jenazah non-muslim, kembali lagi mengenai tadi soal mandi jenazah. Bukan hanya mengantarkan, ini yang ngurus gitu loh, yang mbak masukin, angkul, segala macam gitu loh. Berlaku juga untuk ibu-ibu ya Pak ya. Jadi ibu-ibu gak turun ke itu, Bu. Tapi gak tahu kalau di Cina ibu-ibu, ya. Ya mungkin di Cina ibu-ibu yang itu ya. Mungkin maksudnya takziah mungkin ya Pak. Enggak, saya khawatir kalau cuma ngikutin jenazah aja dari belakang itu mah enggak. Ini tuh yang ngurus gitu loh. Iya. Yang ngurus masuk ke liang, terus nyangkulin, terus nutup, iya. Terus di gitu loh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Menyambung pertanyaan tentang pendidikan anak tadi. Pendidikan anak. Kadang anak memilih untuk belajar ilmu dunia gitu ya. Terus kita ingin arahkan untuk ilmu akhirat. Seperti yang Ustaz sering katakan bahwa ilmu agama itu berguna 100%. Terus bagaimana Ustaz cara menyikapi anak-anak ini? Karena kalau dia sudah sibuk dengan ilmu dunia, pasti akhiratnya akan lupa gitu. Terus dia kan gak akan cinta dengan ilmu akhirat. Terus yang kita alami sekarang pun kita merasa sangat ketinggalan gitu. Belajar di akhir-akhir usia gitu kan. Jangan bilang begitu. Masih muda-muda kok ini. Yang enggak bahasa Arab juga enggak ngerti gitu kan. Bahasa Arabnya. Kayaknya kita cuma beda berapa tahun. Kalau ibu di akhir usia, saya juga mau sebentar lagi, Bu. Masih saya... banyak gitu loh Ustaz PR-nya gitu Ustaz. Jadi gimana itu anak-anak itu, kalau dia sibukkan belajar dengan dunia, pasti akhiratnya dia akan ketinggalan gitu. Dia akan susah untuk mencintai gitu kan ilmu agama. Nah, itu bagaimana Ustaz kiatnya? Iya, terima kasih Joseph. Masalah menyekolahkan anak ya. Ada tren di Indonesia juga, trennya cukup kuat. Jika kita udah ngaji, maka anak kita harus masuk pondok. Dan saya termasuk tidak setuju dengan konsep demikian. Karena menyekolahkan anak untuk fokus di bidang agama bagus dan sangat mulia, tetapi jika semua perangkat mendukung. Yang pertama, bakat anak memang arahnya ke agama. Jadi bakat, kalau untuk agak, kalau benar-benar untuk menguasai dan mendalami, maka kita harus butuh kecerdasan linguistik ya, karena kan agama nggak bisa dipisahkan dengan bahasa Arab. Agama tidak bisa dipisahkan dengan bahasa Arab. Berarti kecerdasan linguistiknya kita tuh harus bagus. Terus yang kedua, kekuatan hafalannya pun juga harus bagus. Basic-basic matematika dan seterusnya harus juga bagus, karena zakat, waris, dan seterusnya. Dan gak semua orang punya bakat di sana gitu loh. Kan kalau sekarang kan kita kenal konsep pendidikan multiple intelligence ya, yang intinya bahwa setiap anak spesial, tetapi punya keahlian di bidang masing-masing kan gitu ya. Nah, sekali lagi, gak semua anak kuat di bidang agama. Kalau dipaksain, itu gak bagus. Saya punya teman dulu waktu di pondok, dia ITS, terus dapat hidayah. Begitu dapat hidayah, keluar dari ITS, masuk pondok, belajar bahasa Arab. Semester pertama gagal total, gak lulus. Padahal bagi kita semester pertama tuh gampangnya minta ampun, tapi bagi dia gak lulus. Bodoh enggak, ITS gitu loh. Dan dulu programnya belum ada program apa bayar, belum sekolah apa universitas negeri itu hanya UMPTN sama PMDK, jadi benar-benar keahlian. Artinya dia nggak punya fak di sana, tapi dia maksain, akhirnya nggak berhasil. Jadi penting bakat. Yang kedua minat gitu loh, minat. Jadi dia benar-benar minat nggak dengan ilmu agama? Karena kalau nggak minat susah. Apalagi kalau kita lepas di pondok. Karena di pondok peran terbesar itu dari diri sendiri. Karena harus kita akui bahwa ustadz-ustadz kita di pondok itu Masya Allah luar biasa hebatnya. Tapi SDM pengajar dengan siswa itu gak seimbang gitu. Dan pengawasan seorang ustadz gak seperti orang tua. Orang tua kan gak tergantikan, ibu kan gak tergantikan, ayah pun gak tergantikan. Jadi benar-benar harus dibutuhkan minat dari si anak. Terus yang ketiga, dia si anak pun juga harus siap mandiri dan bisa beradaptasi dengan lingkungan pondok gitu loh. Yang macam-macam dan seterusnya. Karena kalau dia nggak siap, repot juga. Nah, kalau tiga perangkat ini bisa, istikharah, bismillah, ajak anak ke pondok. Dan kalau misalnya anak ragu-ragu, ibu-ibu bisa meyakinkan, menjelaskan, menasihati, dan seterusnya. Tapi kalau anak kita memang faknya bukan di agama, atau minatnya bukan di agama, itu gak bisa dipaksakan. Gak bisa, justru kalau dipaksakan kontraproduktif. Kontraproduktif dan bisa berbalik loh. Saya ada nih kasus di Jabotabek. Jadi ibunya masukin si anak ke pondok. Itu anaknya baik banget, deket banget sama ibunya. Ketika dimasukin ke pondok, anaknya gak siap dan minatnya bukan ke sana. Jadi si anak merasa dibuang gitu loh sama ibunya sendiri. Itu sampai sekarang anaknya durhaka sama ibunya. Kenapa? Karena kecewa berat, marah berat. Jadi konsep anaknya, ibu minta A, saya B, ibu B, saya A. Yang penting ibu marah gitu aja. Anaknya mentato tubuhnya. Kenapa mentato tubuhnya? Bukan karena sebuah aliran musik, bukan karena semua lifestyle seorang anak muda. Simpel aja, biar ibu marah. Saya tahu ibu paling nggak, ajarannya ibu itu tidak suka dengan tato. Udah saya tato aja tubuh saya. Jadi mentato tubuh, motifnya cuma satu, biar ibu marah. Dan sekarang masih belum bisa diatur. Kenapa? Karena kesalahan. Anak gak siap di pondok, dimasukin ke pondok. Dan ibunya sendiri bilang sekarang, saya dulu salah Ustaz, saya dulu saya dan saya salah. Jadi ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan perlu kita lihat ibu-ibu sekalian. Konsep Nabi dan para sahabat tidak demikian. Nabi itu tidak maksa seluruh sahabatnya menekuni agama secara detail. Talabul ilmi faridotun ala kulli muslim, menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim. Itu adalah ilmu-ilmu yang kita butuhkan sehari-hari. Rukun iman dari A sampai Z itu harus ibu-ibu kuasai secara basic. Rukun Islam, lalu menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, menjadi seorang wanita muslimah, kewajibannya apa aja sih, akhlak-akhlak yang mulia, itu harus. Tapi bukan berarti semua harus terjun ke pondok pesantren. Bukan berarti harus belajar nahwu shorof, belajar usul fikih, belajar usul hadis dan seterusnya. Dan Nabi gak pernah maksa demikian loh. Makanya coba ibu perhatikan, Nabi punya tim yang komplit. Nabi punya pakar hadis dalam diri Abu Hurairah. Nabi punya pakar tafsir dalam diri Ibnu Abbas. Nabi punya pakar fikih dalam diri Mu'adz bin Jabal. Nabi punya pakar apa lagi, fikih, hadis, tafsir sudah. Nah, jadi bahkan ilmu-ilmu agama aja kepecah gitu loh. Abu Hurairah periwayat hadis paling banyak, tapi untuk masalah fikih pendapatnya tidak sekuat pendapat Mu'adz bin Jabal. Dalam masalah tafsir lebih kuat Ibnu Abbas gitu loh. Tapi kalau Ibnu Abbas dalam masalah hadis itu masih di bawah Abu Hurairah periwayatannya. Jadi lihat bagaimana bagaimana sebuah pemerataan. Kenapa demikian? Nabi SAW bersabda apa? Dalam hadis riwayat Imam Muslim dan riwayat yang lain, Nabi mengatakan al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu ibarat satu bangunan saling melengkapi satu dengan yang lain. Itulah yang kita butuhkan, Ibu-ibu sekalian. Harus Nabi memberikan analogi yang simpel, sederhana tapi dalam. Seperti satu bangunan. Bangunan itu butuh baja ringan, butuh semen, butuh batako, butuh batu kali, butuh air, butuh genteng dan seterusnya. Nah, begitu juga harus ada seorang mukmin yang berperan sebagai batako, harus ada seorang mukmin yang berperan sebagai semen, harus ada seorang mukmin yang berperan sebagai air, harus ada seorang mukmin yang berperan sebagai tanah dan seterusnya. Begitu juga dalam kehidupan, harus ada seorang mukmin yang berperan sebagai ahli hadir, ahli fikih, ahli tafsir, harus ada yang berperan sebagai ahli kedokteran. Karena kalau semuanya jadi santriwati, kalau kita hamil kita cek kandungan kemana, Bu? Harus ada yang jadi dokter kandungan, harus ada yang jadi dokter gigi, harus ada yang jadi dokter anestesi. Kemarin salah satu jamaah itu untuk sesar yang all timnya perempuan itu harus pergi ke Depok. Jadi kan dia sudah ngaji dan dia minta semua perempuan, ya dokter kandungannya perempuan, dokter anestesinya perempuan, dan susternya perempuan. Itu nggak setiap rumah sakit menyediakan. Nah itu kan butuh, kita butuh hal-hal seperti itu. Nah jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi juga demikian. Tadi sudah kita katakan Abu Hurairah hadis, Ibnu Abbas tafsir, Mu'adz fikih. Lalu Nabi punya pakar budaya dalam diri Abu Bakar As-Siddiq. Makanya di saat beliau berada di kota Mekah, beliau berdakwah dengan Abu Bakar. Setiap ketemu kabilah, Nabi tanya dulu sama Abu Bakar, ini kabilah siapa Abu Bakar? Lalu Abu Bakar kasih data yang komplit. Ini dari sini, ini dari sini, dari sini. Maka ketika Nabi bicara, orang tuh pada bingung. Muhammad tahu ya, padahal dapat bocoran dari Abu Bakar. Nabi punya pakar politik dari diri Umar bin Khattab. Karena kebijakan-kebijakan Umar itu luar biasa dalam dunia politik. Makanya ada disertasi tentang kebijakan politik Umar bin Khattab. Nabi punya donatur dalam diri Abu Bakar, Umar, Uthman, Abdurrahman bin Auf. Nabi punya da'i dalam diri Mu'adz bin Jabal, Abu Musa al-Ash'ari. Nabi punya sekretaris dalam diri Anas bin Malik. Nabi memiliki para pakar perang dalam diri Khalid bin Walid, terus Usama bin Zaid. Jadi Nabi punya tim yang sangat solid. Nabi punya tim yang sangat solid. Nah itu yang kita butuhkan. Oleh karena itu, anak kita, kita harus benar-benar perhatikan bakatnya, minatnya. Kalau memang ada peluang di agama, support dan kasih pengarah. Tapi kalau enggak, kalau bakatnya bukan di sana, kita harus support sesuai dengan bakatnya agar dia bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Ini yang perlu kita camkan. Ingat ucapan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan, tidak semua sahabat hafal Quran. Tapi bagaimana mereka bisa menjadi generasi terbaik? Karena walaupun misalnya fak mereka adalah panglima perang, tapi mereka membumikan Al-Quran dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa statement sebagian pihak yang tadi dinukil oleh Bu Uke, kalau misalnya orang belajar dunia nanti nggak tertarik dengan agama, ini kurang tepat. Karena sahabat sendiri membuktikan mereka tidak semuanya menjadi ahli agama, tetapi semua mereka mengamalkan agama secara kafah. Dan saya rasa ibu-ibu sendiri itu bukti loh bagaimana orang umum punya rasa semangat untuk belajar agama. Saya bisa katakan, dan saya tahu apa yang saya katakan, bahwa sebagian orang yang belajar agama di pesantren atau kuliah agama itu semangatnya di bawah ibu-ibu sekalian. Dan saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri, sebagian teman-teman dulu waktu kuliah itu gak ada semangat belajar sama sekali, padahal dari kecil pesantren. Kenapa? Karena jenuh dan salah niat. Tapi ngelihat apa sebagian orang awam yang sadar dan semangat itu bisa luar biasa. Jadi ini yang perlu kita camkan bersama-sama, asal kita bisa memaintain perasaan anak kita, memberikan semangat yang tepat, motivasi yang membangun, insya Allah, walaupun dia tidak belajar agama secara dalam, tapi dia akan punya kecemburuan, semangat, dan jiwa menolong agamanya secara baik. Ya, insya Allah itu ada. Saya beberapa kali menemani ulama dari Syam atau dari Saudi, sebagian anak mereka itu dokter dan orang-orang yang bergerak di bidang umum, tapi mereka mensupport gitu loh. Nah, itu yang kita penting. Kita butuh misalnya arsitek muslim yang takut kepada Allah, kita butuh birokrat yang takut kepada Allah, kita butuh sosiolog yang takut kepada Allah, kita butuh psikolog yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita butuh dokter-dokter yang takut kepada Allah. Itu kita butuhkan semua. Enggak bisa semua jadi ustaz tuh, enggak bisa. Kan gitu. Kalau semua jadi ustaz enggak ada kajian, orang semua jadi ustaz kan gitu. Jadi sekarang semua harus ada. Kita bayang kalau oil di dunia kalau semuanya jadi ustaz, siapa yang ngelola? Kan gitu. Orang kafir yang ngelola, dibodoh-bodohin lagi kita. Jadi sekali lagi itu yang harus ditanamkan di dalam hati anak-anak kita. Jadi gak semuanya harus masuk pondok. Nah, terkadang ini obsesi orang tua gitu loh, yang terlalu kuat sehingga gak ngelihat lagi potensi anak. Saya pernah lihat di beberapa tempat di daerah, itu anak-anaknya dari kelas 3, dari umur 3, 4, 5 tahun itu harus punya program hafal Quran. Jadi anak usia 4 tahun itu dicekokin harus hafal misalnya juz 30, juz 29. Ya bagus, tapi kan gak setiap anak bisa digitukan. Anaknya gak siap, tetapi tetap aja dicekokin. Dan yang lucunya, ibunya gak hafal juz 30. Jadi harusnya kan ibunya dulu yang hafalin, kenapa anaknya dicekokin? Yang mukallaf siapa? Kan ibunya. Anak emang mukallaf? Enggak, orang gak sholat aja gak masalah mereka. Tapi itu tuh obsesi orang tua, tapi gak mau susah gitu loh. Jadi udah anaknya aja deh yang dia gini kan. Ini gak tepat sama sekali. Wallahu ta'ala bishawab. Iya, ya, tipsnya banyak ya. Kalau dulu kan kita punya konsep madrasah, konsep TPA gitu ya. Tapi kalau di sini, tapi ada ustazahnya nih, ustazah adik gitu. Hafizahullah. Iya kan, masya Allah. Kemarin ngajarin haji ya buat ya haji. Jadi ya maksudnya kan bisa di kelas-kelas ekskul mereka tuh bisa gitu ya. Kan kalau dulu di masyarakat ada si konsep santri kalong. Nah, santri kalong kan untuk itu. Jadi orang belajar di pesantren atau di masjid, terus tidur di sana, terus pagi-paginya pulang berangkat sekolah, nanti malam ngaji lagi gitu loh. Jadi banyak banyak cara bisa diatur dan bisa di ini kan. Dan kalau di Maskat ini kan itu tadi, kalau dirasa misalnya yang ada belum cukup, kita bisa buat kelas komunitas kita aja. Siapa yang ngajar gitu, Bu Oke ngajar, ya kan, Pak Muji ngajar, terus anak-anaknya pada ngumpul di sini gitu loh. Jadi hasil kajian kita di-share lagi dengan bahasa mereka, kan bisa tuh. Bisa sih. Kan intinya mereka kan gak harus hafal dalil. Yang penting sholatnya benar dulu. Zikir ibadah sholatnya ngerti gitu kan. Terus ya konsep tauhidnya tahu, walaupun gak tahu dalilnya apa. Oh, Masya Allah. Nah, ini saya punya teman ya. Teman saya itu ibunya udah usia 83. Masya Allah. Terus saya kan tanya kenapa dia kok nggak sholat gitu kan, maksudnya sering lupa lah, udah pikun dia keadaannya. Terus dia bilang, ustadz yang di Jakarta, dia bilang nggak apa-apa karena udah pikun katanya. Jadi apakah perlu, maksudnya saya sebagai, kalau saya sama mama saya udah usia segitu, saya di rumah perlu mengingatkan atau didiamkan atau gimana ustadz? Hukumnya gimana itu? Dia bilang ustadz, ada satu ulama itu yang di Indonesia bilang nggak dosa hukumnya, dia bilang nggak apa-apa ninggalin karena dia udah pikun, dia bilang usianya udah 80 lewat itu. Iya, terima kasih jazakallah khairan. Terima kasih. Yang jadi parameter kan bukan usia. Bukan usia. Titi Puspa tuh masih seger-seger aja tuh, masya Allah, luar biasa. Iya kan, makanya diingat itu. Kalau penyanyi sekarang kan saya udah gak ngerti lagi apa. Dan, artinya maksudnya banyak lah orang-orang tua tuh masih seger-seger. Orang tua teman saya itu usianya hampir 80 masih bisa buat kue lah, masih bisa ikut bazar. Jadi pertama intinya bukan usia, intinya apakah dia masih mukallaf atau tidak. Mukallaf itu yang dibebankan syariat. Nah, kita tahu bersama bahwa syarat mukallaf itu kalau bahasa kita kan akil balik gitu, akil. Jadi akal sehatnya masih berfungsi. Kalau akal sehat itu hilang, baik karena macam-macam, stroke lah, atau mungkin gila, atau mungkin pikun yang stadium parah gitu, nggak ngerti apa-apa, maka nggak juga tahu dia. Makanya tergantung stadium pikunnya. Contohnya pikunnya gimana? Ibu tahu? Berapa jam kemudian? Iya, anaknya berapa? Perempuan atau laki? Oh, kalau kayak gitu masih sholat, Bu. Ya? Insya Allah, kan masih bisa komunikasi. Masih bisa. Iya. Intinya bukan daya ingat yang sudah mulai terkikis atau sudah mulai lemah. Saya, ada seorang ahli ilmu di Jakarta, ilmunya kuat banget, beberapa waktu yang lalu tuh sakit. Nah, itu mengganggu daya ingatnya, khususnya daya ingat jangka pendek. Itu waktu ngomong sama saya, nanya istri kan, gimana istri antum gitu loh. Waktu itu lulusan apa, terus saya jelaskan kan lulusan ini. Terus gak sampai 3 menit nanya lagi, kayak istri antum gimana, baik ya baik. Dulu kemana lulusan apa sih, lulusan ini Ustaz gitu loh. Jadi itu range waktunya tuh 3 menit aja, tapi masih bisa ngobrol. Kalau ditanya hafalan jangka panjangnya mah kuat, masih sholat dan seterusnya. Artinya orang-orang seperti itu masih tetap diminta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kan dia berarti kan masih paham sholat, masih ngerti bacaan gerakan sholat, cuman mungkin 2 jam berikutnya lupa lagi nih, saya udah sholat belum ya gitu, mungkin gitu. Itu tetap itu tugas anaknya. Kalau benar-benar pikun yang udah kayak anak kecil gitu, nah itu oke lah. Jadi dia udah akal sehatnya sudah hilang. Jadi kembali lagi ke dunia kanak-kanaknya yang nggak ngerti apa-apa, bingung gitu-gitu. Tapi kalau misal cuman ngomong nyambung tahu, nah tahu misalnya kalau ibu ketemu beliau tahu nama ibu? Iya, kayak gitu harusnya masih sholat, Bu. Masih ibadah, karena kan akil, parameternya tuh akil. Dia masih bisa menggunakan akal sehatnya, enggak? Kalau misalnya masih bisa, walaupun ada kekurangan dan penurunan dalam daya ingat, tapi juga enggak terlalu parah, maka jelas masih mukallaf. Iya, jelas. Oke. WhatsApp, saya tahu bahwa istri harus taat pada suami dan suami harus mendahulukan ibu kandungnya daripada saya sebagai istrinya. Tapi pada prakteknya, jika suami terlalu bergantung pada ibunya dalam memutuskan sesuatu, dan terkadang istri tidak dilibatkan atau ibu mertua terlalu banyak ikut serta dalam urusan rumah tangga kami, rasanya saya merasa sedih karena merasa tidak dihargai. Saya pikir saya ikhlas, atau setidaknya saya berusaha untuk ikhlas, tapi tidak dapat dipungkiri hati merasa sedih. Apakah ini berarti saya belum ikhlas, Ustadz? Bagaimana cara menasihati dengan bijak ibu mertua yang terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga kami? Iya, terima kasih, jazakallah khairan. Iya, terima kasih, jazakallah. Yang pertama, suami memprioritaskan orang tua di atas istri hanya berlaku di satu kondisi saja. Jangan dijadikan kaidah umum. Satu kondisi itu kalau win-win solution tidak bisa berfungsi. Kalau sudah deadlock, maka orang tua diprioritaskan dibanding istri. Tapi kalau masih dua-duanya bisa dilakukan, nggak bisa suami berdalil harus ke mama nih, mama bilang ini nih, mama ini lagi. Jadi sekali lagi, selama bisa memberikan atau bisa mengakomodir kepentingan istri dan orang tua, maka dua-duanya harus diakomodir. Kaidah usul fikih mengatakan al-jam'u aula minat tarji'in amkan. Mengamalkan seluruh dalil itu dituntut sebelum memilih salah satunya. Berbuat baik sama istri, dalilnya jelas. Berbakti kepada orang tua, dalilnya jelas. Menggabungkan dua dalil itu harus dinomorsatukan. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah, memprioritaskan orang tua bukan berarti tidak memberikan hak istri. Contoh misalnya uang nafkah istri dikasih ke orang tua gitu loh. Harusnya itu kan hak istri. Itu nggak boleh. Itu hukumnya haram. Jadi ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Kecuali kalau istri ridho. Tapi kalau istri nggak ridho itu hak. Fa'atiku ladhi haqqin haqqah. Kata Nabi SAW, berikanlah setiap pihak haknya masing-masing. Jadi berikanlah setiap pihak haknya masing-masing. Itu yang kedua. Yang ketiga yang perlu kita camkan, yang menjadi permasalahan atau titik permasalahan itu suami. Dia yang harus merubah sistem. Mungkin agak susah ya, nggak tahu ya, kalau saya kan nggak kenal sama mertuanya, tapi kalau kalau dalam kondisi susah untuk membuat satu visi dan misi yang sama dengan mertua itu agak susah dibanding suami. Tapi bisa aja di beberapa kasus orang tua mertuanya yang lebih bisa diajak sepakat. Tapi sekali lagi suami yang harus, dia harus jadi pemimpin gitu loh. Dan pemimpin nggak bisa diatur sama pihak lain. Jadi, dia harus bersikap sebagai pemimpin di depan istri dan anak-anaknya. Dan pemimpin tidak bisa diintervensi. Oleh karena itu, berbakti kepada orang tua bukan dengan cara mengintervensi rumah tangga anaknya. Kecuali dalam sisi memberikan nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar jika ada kemaksiatan di tengah-tengah anak. Artinya orang tua harus memberikan porsi untuk anaknya menjalankan roda rumah tangganya. Jadi saran saya sih lebih bicara ke si anak untuk bisa tegas, untuk bisa membedakan mana berbakti, mana menjadi pemimpin di rumah tangga. Dan tidak boleh menzalimi istri. Terus juga dia harus memberikan hak istri, dan selama masih bisa diakomodir, maka harus diakomodir tanpa memilih salah satunya. Itu kalau sudah deadlock aja, baru orang tua harus diprioritaskan dari istri. Tapi kalau misalnya kita bisa bicara dengan mertua kita untuk tidak terlalu mengintervensi, mengontrol dan seterusnya, itu bagus juga ya. Tapi masalahnya bisa atau enggak kalau karakternya kira arah pertanyaannya tuh demikian. Kayaknya lebih mudah untuk bicara sama suami kita. Tolong tegas. Tolong tempatkan mama pada porsinya dan rumah tangga kita pada porsinya. Kalau enggak bisa. Kalau karena sekali lagi kalau dia mereka punya anak kan anak juga enggak akan menghormati bapaknya kalau bapaknya diintervensi. Jadi memang susahnya uniknya rumah tangga gitu sih Bu ya. Kan rumah tangga itu kan kerja tim. Kalau istri yang soleh sendiri enggak bisa. Gitu loh. Rumah tangga itu seperti main bulu tangkis enggak ada campuran, dua-duanya harus jago. Kalau yang jago cuman yang perempuan, ya si musuh nyemesin yang laki-laki terus kan gitu dan jadi kalah lagi. Jadi si perempuan enggak pernah dapat kok, jadi yang disemesin si laki-laki dan kalau laki-lakinya lagi sakit lagi pada saat itu. Jadi ya udah kalah aja terus. Jadi rumah tangga itu harus berjalan secara paralel. Istri soleha dan suaminya juga harus soleha. Makanya suaminya diajak ngaji deh tuh. Udah. Oh. Bukan Bu Oci. Ini ada kasus Bu Oci. Jazakallah. Mungkin ibu-ibu ada lagi? Mbak Nur. Ini Femi. Ini belum pernah. Iya, betul. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya mau bertanya mengenai pembatal wudu. Pernah baca di buku Sifat Wudu Nabi itu ada wadi salah satunya untuk perempuan. Kalau cirinya bagaimana membedakannya dengan keputihan ya Ustaz ya? Terus mau bertanya maaf kalau kita lagi di luar apakah kita perlu mengganti pakaian dalam atau tidak? Karena tidak bisa membedakan antara wadi dan keputihan itu. Terus ada pertanyaan kedua, saya nggak tahu sudah lima bu, porsi ibu lima. Ini berbeda Ustaz, tapi saya nggak tahu ini pertanyaan udah pernah dijawab mungkin ya, mengenai kalau kita mau sedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal atau mengatasnamakan misalnya suami kita yang masih hidup itu bagaimana Ustaz? Suami yang masih hidup. Iya maksudnya kita mau sodako atas nama suami kita gitu atau suami mensodako kan atas nama untuk papanya yang sudah meninggal gitu apakah bisa atau suami itu? Masih hidup iya oh, iya. Tapi atau di lain kesempatan suami mensodako kan atas nama papanya yang sudah meninggal itu bagaimana ya terima kasih Jom. Yang pertama saya masih ingat wadi itu apa bu wadi itu apa wadi Wadi kan cairan yang keluar dari kemaluan setelah kita berwudu. Setelah pipis buang air. Berarti ini saya udah capek nih kalau begini. Jadi setelah kita buang air kecil. Nah, memang wadi itu yang paling susah ya dibanding mandi, dibanding mani itu wadi itu paling susah karena apa? Karena yang pertama volumenya nggak banyak, jadi volumenya nggak banyak, jadi paling berapa tetes aja gitu loh. Tapi yang enaknya dia keluar setelah kita pipis. Jadi walaupun najis itu sudah include ketika kita istinja, jadi pasti aman. Jadi kan setelah kita pipis tuh. Nah, setelah pipis kan kita apa istilahnya tuh aduh bahasa yang halus apa sih membersihkan cebok ya iya nggak enak di kuping tapi apa coba bu Ade sinonimnya apa tapi membasuh kan nggak kalau membasuh butuh objeknya. Kita butuh sinonimnya cebok gitu lah. Gak ada ya. Jadi kita lembutkan aja kali ngomongnya cebok ya. Jadi biar agak lebih enak didengar. Jadi kan nah pas kita lakukan itu sudah include pipis dan wadi kalau ada. Udah aman. Jadi aman. Jadi beda banget sama keputihan. Itu tuh agak bening dan dan memang nggak terasa, seringkali kan nggak terasa. Kalau wadi itu nggak terasa, nggak banyak orang mengeluarkan tapi nggak sadar dia mengeluarkan. Tapi itu tadi safety-nya keluar persis setelah pipis, otomatis kan langsung dibersihkan, jadi nggak akan kena gitu loh. Jadi kalau pertanyaannya perlu ganti underwear nggak, tergantung ibu kalau pipis di celana apa enggak gitu loh. Tapi iya kan, karena keluarnya tuh pas abis pipis, nggak bisa keluar sebelum pipis atau lagi itu nggak bisa. Itu enaknya gitu. Jadi kalau kita ngompol ya ganti, karena kemungkinan di situ ada wadi. Tapi kalau enggak ya nggak usah diganti. Gitu. Makasih. Jadi kan ada tiga ya, ada tiga cairan yang sering keluar. Yang pertama mani kita tahu lah. Yang kedua wadi tadi, wadi itu habis pipis. Yang ketiga madhi itu ketika syahwat. Ketika syahwat itu madhi. Nah, madhi itu lebih sering dikeluarkan oleh wanita dibanding laki-laki. Karena madhi itu dikeluarkan dan bersamaan dengan pelumas wanita. Bahkan sebagian ahli fikih mengatakan fungsi, di antara fungsi madhi itu juga sebagai pelumas untuk berhubungan suami istri. Gitulah. Jadi itu tiga hal. Kalau keputihan ya jelas lah, keputihan di apa kita sudah saya rasa ibu-ibu sudah tahu semua, dan itu nggak ada hubungannya dengan wadi, madhi dan mani. Gitu. Dan nggak ada konsekuensi hukum, nggak najis, nggak harus wudu dan seterusnya mungkin itu. Apa? Wadi itu ya cairan yang apa, yang sedikit bening, arahnya ke bening, terus volumenya nggak banyak gitu, paling tes sedikit aja gitu. Dibilang lendir juga terlalu kental ya, kalau untuk arah ke lendir nggak sekental itu. Makanya banyak orang tuh nggak pernah terasa ketika mengeluarkan wadi. Tapi yang paling penting kan amannya itu. Karena keluarnya sehabis pipis ya udah aman, karena kita pasti akan cebok tadi itu tadi. Ya. Iya, betul. Itu najis jelas, itu najis dan membatalkan wudu juga secara bersamaan. Ya, adapun yang kedua, apa mau tambah lagi, Bu? Putihan tadi, okay. Ustaz, kalau misalnya kita sedang di luar, terus misalnya kita merasa ada keputihan, itu apakah kita harus melepas pakaian dalam kita sebelum kita sholat? Enggak. Tidak harus. Enggak ya? Ada najis, enggak ada masalah. Oh, iya. Enggak ada masalah sama sekali. Oh ya, enggak masalah juga. Tapi jangan disunahkan atau dimakruhkan untuk pakai, enggak. Gitu loh. Pertanyaan kedua, boleh berinfak atas nama orang yang sudah meninggal itu boleh. Dan jelas ada dalilnya dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun fatwa para ulama, kata mereka, sebaiknya, dan karena kita lihat praktek Nabi, hukum asalnya untuk orang yang sudah meninggal, yang terbaik kita kirim itu doa. Makanya Nabi mengatakan waladun solehun yada'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Padahal kita tahu bersama, setiap ibadah anak yang soleh itu semua pahalanya nyampe ke orang tuanya. Tapi kenapa doa yang disebutkan? Karena doa itu paling prestis, paling bergengsi. Jadi, dan ini yang dipraktekkan Nabi. Secara umum Nabi itu kalau beramal untuk diri sendiri, doa baru beliau berikan kepada yang lain. Gitu loh. Jadi jangan sampai dikit-dikit kita kirim sana, kirim sini. Seakan-akan kita sudah pasti masuk surga gitu loh. Jadi kerjaan kita ngirim pahala sana, ngirim pahala sini, ngirim pahala situ. Padahal kita sendiri belum pasti kan, gitu loh. Belum dapat jaminan untuk pasti masuk surga. Kita juga butuh pahala itu. Jadi yang terbaik adalah kalau mau ngasih, ya paling untuk orang tua. Dan itu juga nggak usah setiap saat demikian, karena Nabi pun nggak setiap saat. Nabi kan bisa dikatakan nggak ada riwayat yang mengatakan Nabi kirim selalu kirim-kirim pahala infak ke Khadijah gitu atau ke Hamzah. Jadi itu yang perlu kita dicamkan. Jadi yang terbaik sekali-sekali aja, dan yang rutin itu kita kirim doa ke orang tua kita. Mungkin itu. Sama-sama bisa, betul. Ya, Mbak Nur, silakan. Berkorban digabung dengan kurban kita aja. Kalau kita beli kambing dan kita khususkan untuk yang sudah meninggal, ada sebagian orang membolehkan. Tapi yang jadi masalah, pernah nggak dipraktekkan oleh Nabi? Nabi nggak pernah beli kambing khusus untuk Khadijah, beli kambing khusus untuk Hamzah, beli kambing khusus untuk Ibrahim dan para anak-anaknya. Maka yang terbaik dimasukkan saja ke kurban kita, itu bisa. Karena Nabi mempraktekkan hal tersebut. Hadza anni wa an ahli baiti. Ini dariku dan seluruh ahli baitku, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Gitu. Ini Ustaz, mengenai berdoa minta surga yang paling tinggi. Kita tahu kalau Allah itu Maha Rahman, dan Allah paling suka dengan hamba-hambanya yang meminta. Dan kita kalau minta gak bertanggung-tanggung kan Ustaz ya, minta surga-surga lah yang paling tinggi. Tapi kadang-kadang kita suka apa ya, memang gak boleh disamakan Allah dengan manusia, yang kalau kita minta ke manusia, siapa lu minta yang paling tinggi gitu. Tapi kalau kita minta surga yang paling tinggi, saya suka ngaca gitu, apa iya gitu saya bisa dapat. Maksudnya doa itu pantas gak sih saya dengan level ibadah yang saya lakukan ini, apa malu nggak sih saya minta surga yang paling tinggi gitu? Jadi kiatnya gimana supaya apa ya? Ya, terima kasih jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Yang pertama, kita nggak boleh punya perasaan demikian, Bu, karena Allah Maha Mampu. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Allah berfirman, sesungguhnya rahmatku itu jauh mengungguli kemurkaanku. Jadi rahmat Allah itu lebih tinggi daripada kemurkaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita menjalankan perintah Nabi. Idza sa'altum, jika kalian ingin berdoa, fas'alul firdaus, mintalah surga firdaus yang paling tinggi. Jadi jangan minta, ya Allah, saya minta surga yang first floor aja lah ya Allah. Jangan minta yang lantai satu, minta yang paling tinggi. Itu perintah Nabi SAW. Jadi, dan yang berikutnya, ana inda dhanni 'abdi bi, aku ini tergantung prasangka hambaku kepada diriku. Jadi intinya gini loh, kita memang nggak boleh kepedean, merasa diri paling suci itu nggak boleh. Tapi yang harus kita lakukan, kita tahu kita ini pendosa, tapi di waktu yang bersamaan kita yakin bahwa kita punya Rabb yang Maha Pengampun, Maha Pemberi Maaf, dan Maha mampu mewujudkan permintaan-permintaan kita. Dan kalau kita minta surga yang paling tinggi, tidak ada yang mustahil bagi Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mintalah terus surga yang paling tinggi, karena kita sepakat kita tidak pantas, tapi kita punya Rabb yang rahmatnya itu mengungguli murkanya, yang mampu menghapuskan seluruh dosa-dosa kita. Wallahu ta'ala misal. apakah orang gila yang tersadarkan dia disunahkan mandi atau tidak? Ini kembali lagi ke tausiah kita pagi ini, Pak. Rufi'al aqlam, rufi'atil aqlam di arba, pena itu atau seseorang tidak dibebankan syariat ketika dia gila sampai dia sadar kembali. Tapi tidak ada dalil yang memerintahkan dia mandi. Kecuali pada saat dia gila, dia pernah junub gitu loh. Atau dia haid. Maka dia mandi bukan untuk gilanya, tapi untuk haidnya misalnya. Berlaku itu juga dengan yang kesurupan, Pak Ustadz? Ya kalau misalnya haid, ya dia mandi gitu loh. Kan kalau yang kesurupan wanita kan bisa jadi dia haid. Tapi kalau nggak ada hadat besar, ya nggak usah mandi gitu. Kalau yang terkait dengan penyakit gila itu kan ada on off-nya ya Ustaz. Kalau kayak skizofrenik itu kan dia ada masa-masa on-nya. Nah, pada saat dia sedang dalam kondisi sehat sama sekali itu enggak ada kewajiban berwudu karena dia kan habis dari hilang kesadaran untuk beberapa saat gitu. Menuju ke keadaan normalnya itu apakah kita ingatkan untuk sholat untuk wudu sebelum atau mandi sebelum sholat? Kalau ada hadas enggak dia? Enggak, tapi dia jatuh dalam keadaan tidak sadar. Bukan gitu kan, kalau skizofrenik itu kan dia gitulah kumat istilahnya, kumat-kumat gilanya gitu, bukan epilepsi tapi hilang kesadaran, dia bisa ngamuk, dia bisa apa, bisa-bisa. Enggak usah, enggak usah. Satu lagi pertanyaan. Satu dari lagi. Ibu-ibu di sini. Insyaallah Pak Ustadz. Insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya pengen bertanya itu mengenai ayat-ayat Al-Qur'an yang kita simpan dalam tab. Itu ketika kita masuk toilet apa gimana itu Ustaz hukumnya? Boleh apa tidak? Iya. Gimana nih ya? Kita punya tablet, kita punya tab, ada mushafnya. Terus kita pengen pipis di mall. Iya. Apakah kita mau masuk atau kita taruh di luar gitu ya? Terus pas kita keluar udah nggak ada tuh tapnya, gitu ya. Serba salah juga deh. Hadirin, bawa masuk aja nggak masalah. Bawa masuk aja nggak masalah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah setiap kita ketika masuk kamar mandi itu kan membawa ayat-ayat Quran di kepala kita, kan gitu ya. Di dalam kepala kita ada ayat Quran gak? Ada kan. Ya gak usah hafal 30 juz lah, minimal Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran gitu ya. Nah, ketika kita pengen masuk kamar mandi kan, kita main masuk aja, gak kita tinggalin dulu tuh di luar, apalagi kita jedot-jedotin kepala kita sampai lupa semua baru masuk. Nah, dari sini para ulama mengatakan membawa masuk tablet, gadget, bahkan mushaf selama gak dibuka itu gak masalah. Selama gak dibuka itu gak ada masalah. Sebagaimana ketika kita masuk kamar mandi, di dalam otak kita ada ayat-ayat Al-Quran, maka selama kita tidak membukanya dengan dibaca, dengan diungkapkan, atau dengan ditulis, itu gak ada masalah. Mungkin itu. Sama, gak masalah. Jangan dibuka aja, Bu. Jangan ibu baca Yasin di dalam, itu gak boleh, ya. Kalau yang baca dari luar gak masalah, kiasnya misalnya adzan gitu loh. Kan apa namanya, kalau ibu dengar azan di toilet kan nggak mungkin tutup kuping begitu kan, nggak ada. Ya, ada pertanyaan. Maaf Ustadz, yang tadi belum dijawab, yang kalau kita bersedekah atas nama suami kita yang masih hidup itu boleh juga, nggak boleh. Jadi uangnya kan dari suami juga sebenarnya, cuman dia nggak tahu kalau kita bersedekah itu dengan niat atas nama suami itu bagaimana. Boleh. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, masya Allah. Boleh. Gimana Bu Eka? Oh, kalau itu nggak boleh, Bu. Kan kelihatan langsung. Ibu taruh kantongin atau apalah. Ya. Insya Allah sudah cukup ya ibu-ibu pada hari ini ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah khairan kasyiran kepada Bapak Ustadz Nuzul, juga kepada Teh Imas yang telah bersedia datang. Kita semua di sini insya Allah sangat bahagia. Semoga dua hari ini apa yang telah disampaikan beliau bisa kita amalkan, dan kita semua senantiasa termasuk golongan pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah dan juga doa penutup majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.